Musafiri pada musafir thalathata ayyamin wa layaliyahunna, 3 hari 3 malam. Walil muqimi, dan bagi orang yang sedang tidak safar, yauman wa laylatan, 1 hari 1 malam. Idza tatahhara falabisa khuffay, apabila dia bersuci dan memakai kedua khufnya. An yamsaha alaihima, cukup mengusap pada keduanya. Fikih dari hadis ini sama dengan hadis-hadis yang sebelumnya, bahwa dalam hukum berwudu ada satu permasalahan, yaitu apabila orang memakai khuf itu yang dipakai di kaki dan menutup anggota wudu. Jadi sepatu yang bisa menutup anggota wudu. Kalau dia memakainya dalam kondisi suci, dianya dalam kondisi suci dari hadas, bahasa kampangannya memiliki wudu, maka dia tatkala nanti berwudu kembali kalau hadas, boleh tidak melepas khufnya, boleh tidak melepas sepatunya, cukup diusap, diberi batasan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk yang mukim, tidak musafir, itu 1 hari 1 malam. Untuk yang musafir, maka 3 hari 3 malam. Tapi hadis yang terakhir dalam bab ini, an Ubay ibn Imarah, dari Ubay ibn Imarah, annahu qal, bahwasanya beliau mengatakan, ya Rasulullah, ya Rasulullah, amsahu 'alal khuffain, bolehkah saya mengusap pada 2 khuf? Qal, beliau mengatakan, na'am, iya. Qala, beliau mengatakan lagi, bertanya lagi, yauman, kalau 1 hari? Qala, Rasulullah mengatakan, yauman, iya, 1 hari boleh. Qala, beliau kembali mengatakan, wa yaumain, lah kalau 2 hari? Qal, Rasulullah menjawab, na'am, iya. Qala, beliau mengatakan, wa thalatha, kalau 3 hari? Qal, beliau menjawab, na'am, iya. Wa ma syi'ta, semau kamu. Kharajahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud, wa qal, dan beliau mengatakan, laisa bil qawi, hadis ini tidak kuat. Hadis ini disebutkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala hanya ingin menunjukkan bahwa hadis ini enggak sahih, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Yang mana hadis ini secara zahirnya mengusap pada dua khuf itu bisa melebihi 3 hari 3 malam, dan itu bertentangan dengan hadis yang sebelumnya yang lebih sahih, dan itu pendapat yang kuat dalam masalah ini insyaallah subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan sekarang pada bab berikutnya, bab nawaqidil wudu, bab pembatal-pembatal wudu. Bab pembatal-pembatal wudu. Jadi kalau orang itu sudah berwudu, hukum asalnya dia dalam kondisi suci, boleh untuk melakukan amal perbuatan apapun yang disyaratkan dalam kondisi suci. Dan amal yang disyaratkan dalam kondisi suci itu yang disepakati oleh para ulama hanya satu, yaitu sholat. Yang lainnya ada beberapa amal yang disyaratkan bersuci tapi diperselisihkan oleh para ulama. Di antaranya adalah tawaf, tawaf, membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran, dan amal-amal yang semisalnya, maka itu diperselisihkan oleh para ulama apakah dia harus dalam kondisi suci ataukah tidak. Tapi ini disepakati oleh para ulama, amal yang enggak boleh dikerjakan atau enggak sah dikerjakan kecuali dalam kondisi suci adalah salat, baik salat wajib maupun salat sunnah. Baik sholat yang 4 rokaat, 3 rokaat, 2 rokaat, 1 rokaat, ataupun sholat yang tanpa rokaat. Apa? Sholat jenazah. Sholat jenazah itu kan tanpa rokaat, karena gak ada ruku, gak ada sujud, gak ada duduk, gak ada apa-apa. Nah, lah, orang itu kalau sudah berwudu, maka hukum asalnya dia dalam kondisi suci, boleh melakukan amal ibadah yang disyaratkan harus dalam kondisi suci. Tidak dikatakan dia batal kecuali kalau ada pembatal-pembatal wudu. Dan yang kita bahas sekarang adalah pembatal-pembatal pembatal wudu. Pembatal wudu itu ada dua. Ada yang disepakati oleh para ulama itu sebagai pembatal wudu. Ada yang diperselisihkan oleh para ulama, apakah itu dianggap membatalkan wudu ataukah tidak. Kita bahas masalah ini dari hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu taala dalam masalah ini. Hadis yang pertama dalam bab ini, an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, kan ashabu Rasulillah, adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ahdihi, di zaman beliau, yantadhiruna al-isha, mereka itu menunggu salat isya, hatta takhfiqa ru'usuhum, sampai kepala-kepala mereka itu merunduk, ngantuk, ketiduran gitu, sampai apa namanya, ya merunduk, ngantuk. Thumma yusallun, kemudian mereka salat, wala yatawallaun, dan mereka tidak berwudu lagi. Kharajah Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud, wa sahahu Daruqutni, disahihkan oleh Imam Daruqutni, wa asluhu fi Muslim, dan asal dari hadis ini dalam Sahih Muslim. Nah, para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini berkaitan dengan satu permasalahan panjang, yaitu mengenai masalah tidur. Apakah tidur itu membatalkan wudu ataukah tidak? Kenapa? Karena dalam masalah ini ada dua kelompok hadis. Ada dua kelompok hadis. Kelompok yang pertama, hadis-hadis yang zahirnya menunjukkan bahwa tidur itu membatalkan wudu. Macam-macam hadis yang dahulu pernah kita baca pada bab mengusap pada dua sepatu dari Sufyan Ibn Asal, di mana yang beliau mengatakan bahwa dia di mana beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang memakai dua khuf itu boleh berwudu, tidak perlu untuk melepas yakni sepatunya meskipun terkena hadas, min baulin aw ghaitin aw naumin, baik itu kencing ataupun BAD ataupun tidur. Dalam artian orang yang suci, kemudian dia memakai khuf, kemudian kencing, dia berwudu tapi sepatunya enggak perlu dilepas, cukup diusap. Itu pula yang terjadi kalau BAB. Itu pula yang terjadi kalau tidur. Zahir dari hadis ini berarti hukum tidur itu sama dengan hukum kencing, hukum BAB, yaitu membatalkan jadi wudu. Hukum tidur itu membatalkan wudu. Sebagaimana kencing dikit maupun banyak, jadi tertidurkan wudu, maka tidur pun demikian, sedikit maupun banyak, lelap ataupun tidak, sama-sama membatalkan wudu. Itu zahir dari pemahaman hadis kelompok yang pertama. Yang kedua, hadis-hadis yang secara zahirnya menunjukkan bahwasanya tidur itu tidak membatalkan wudu. Semacam hadis ini. Ini semacam hadis ini. Hadis ini dalam Sahih Muslim riwayatnya adalah dari Anas, adalah para sahabat Nabi itu mereka tidur, kemudian mereka sholat, wala yatawadhaun. Jadi dan mereka itu tidak berwudu. Dalam riwayat hadis ini lafadznya mereka para sahabat itu menunggu sholat isya sampai mereka tertidur. Tanda mereka tertidur itu kepala mereka ngelentuk, nyanyi merunduk begitu ya. Lalu mereka itu sholat dan mereka tidak perlu untuk berwudu kembali. Peristiwa ini terjadi beberapa kali. Jadi karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau sholat isya itu nyantai. Kok nyantai? Nyantai dalam artian begitu azan isya, para jamaah, para sahabat itu kan datang ngumpul di masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau sholat isya tidak semacam sholat-sholat yang lain. Kalau salat subuh itu enggak terlalu lama begitu dari azan beliau datang di komandan. Salat maghrib apalagi. Salat duhur, asar itu normal lah, gitu ya. Kecuali salat isya. Salat isya itu Rasulullah nyantai sekali. Jadi kadang-kadang rotok cepat, kadang-kadang lama gitu baru keluar. Pernah sesekali sampai menjelang pertengahan malam itu baru keluar. Jadi azan itu jam 7:30, Rasulullah keluar untuk salat jam 10:30, jam 10. Jam 10 dan para sahabat gak ada yang berani ngomati, gak ada yang berani duduk pintu, dan gak ada yang berani telepon, menturun menelpon, gak ada yang berani duduk pintu, gak ada yang berani manggil, gak ada yang berani nyanyi ngomati. Mereka hanya bisa menunggu karena mereka tahu Rasulullah ada di dalam rumah dan gak sakit. Ini gak sedang sakit. Nah, dalam kondisi Rasulullah itu keluarnya agak terbelakang, agak terlambat, itu sebagian sahabat itu ngantuk, ya menungso toh ngantuk barang. Jadi apalagi rata-rata sahabat itu pekerja keras, rata-rata mereka itu petani. Para sahabat itu rata-rata mereka itu petani. Dan nuansa kalau sholat isya itu gelap. Jadi kan nurung-nurung lampu listrik di zaman itu. Jadi kalau sholat isya itu gelap begitu, nuansanya itu gelap. Tatkala nuansanya itu gelap, itu nuansanya itu gelap, gelap itu kan mudah ngantuk. Awalnya capek, ya. Malam itu jadi waktunya tidur, tiba-tiba nunggu jadi nunggu sholat kan gak mungkin ngobrol. Nunggu sholat ya sambil dikir, sambil apa gitu, nunggu gitu, mereka tertidur. Sampai semacam itu. Begitu Rasulullah datang, bila komat mereka langsung berdiri sholat bersama Rasulullah SAW dan tidak berwudu. Luhir dari hadis ini tidur itu tidak apa? Membatalkan wudu. Tidur itu tidak membatalkan wudu. Para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adanya dua hadis ini yang kemudian terjadi silang pendapat yang berkepanjangan di kalangan para ulama. Silang pendapat yang berkepanjangan di kalangan para ulama. Wallahu a'lam bissawab. Jadi sebagian di antara mereka mengatakan tidur itu pokoknya tidur membatalkan. Jadi apa? Membatalkan wudu. Tidur sebentar, tidur lama, tidur lelap, tidur yang enggak lelap, pokoknya tidur. Mereka mengambil keumuman dalil pertama. Sebagian para ulama bertolak belakang penuh dengan pendapat yang pertama. Mereka mengatakan enggak, tidur itu tidak membatalkan wudu mutlak. baik tidur sampai dengkur, tidur sampai lelap, tidur lama, tidur sebentar, tidur apapun, kondisinya bagaimanapun, bentuknya bagaimanapun, pokoknya tidur itu tidak membatalkan wudu. Dan dua pendapat ini dua-duanya lemah. Kenapa? Karena kalau ada dua hadis yang zahirnya bertentangan, enggak bisa begitu cara untuk mengembangkan fikihnya. Harus berusaha untuk digabungkan. Sekarang kita lihat yakni gaya para ulama yang berusaha untuk menggabungkan antara hadis-hadis itu. Sebagian di antara mereka mengatakan Rasulullah SAW mengatakan tidur itu membatalkan wudu. Tapi dalam kondisi ini Rasulullah tidak memerintahkan mereka untuk wudu lagi. Pada waktu mereka tidurannya itu, tertidurnya itu mau menunggu waktu salat. Kalau begitu berarti yang tidurnya kayak menunggu waktu sholat itu gak batal. Yang gak begitu batal. Dan itu fikih Syafi'iyah. Akhirnya muncullah satu pemahaman, yang tidurnya apa? Sambil sila, yani kalau bahasa fikih Syafi'iyah itu naum mutamakin amkan. Jadi tidur yang pantat itu nekan di tanah dan dia enggak bersandar. Jadi ya kok silo atau sembujung, pokoknya begitu, dan dia enggak bersandar. Dia itu enggak bersandar sampai pun kalau tidur semacam itu, sampai pun lelap dia tidak membatalkan wudu. Nah, adapun kalau enggak begitu, kalau dia sampai tidur, meskipun sebentar, membatalkan. Itu dalam fikih Syafi'iyah. Berusaha untuk menggabungkan hadis-hadis ini. Alasannya, karena sebenarnya tidur sendiri itu gak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu itu kan keluarnya angin, keluarnya kentut. Dan orang yang tidur itu gak pernah tahu dia itu kentut atau tidak. Karena gak tahu dia itu kentut apa tidak, maka dianggap batal. Kecuali tidur yang dalam kondisi gak mungkin keluar angin. Ini kecuali dalam kondisi tidur yang dia itu gak mungkin keluar kentut. Bagaimana? Ya tidur yang tadi, tidur yang pantatnya itu nekan di tanah, di lantai, dan dia gak bersandar. Kenapa? Orang itu kalau, alasan mereka, orang itu kalau apa? Kalau tidur, kalau dia itu sila terus pingin ngentut, itu kan pantati diangkat. Ini pantati gak diangkat itu anginnya gak gelemetu. Angin itu gak gelemetu. Lah orang itu kalau pas tidur lelap, kemudian dia itu kepingin kentut gitu ya, kemudian ngangkat dan dia itu gak bersandar apapun, dia itu mesti akan bangun atau terjatuh. Tatkala dia itu gak bangun, gak terjatuh, berarti dia gak kentut. Itu alasan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala memunculkan fikih itu untuk menggabungkan dua hadis ini. Dua hadis ini. Tapi cara penggabungan semacam ini itu bisa menjadi sangat lemah. Kasar bahasa. Bisa menjadi lemah gitu ya, enggak sangat ya, sangatnya dibuang. Bisa menjadi lemah apabila ditemukan fakta lapangan ada orang lelap tidur sila enggak bersandar terus ngentut. Jadi kan alasannya cuma itu loh, alasan dia itu kan landasannya itu. Tinggal sekarang membahasannya, memungkinkan enggak orang itu sila atau selonjor kaki, enggak bersandar, tertidur lelap ngentut, mungkin apa enggak? Apabila itu enggak mungkin, berarti fikih Syafi'iyah itu kuat. Apabila itu terjadi, apalagi kalau dikatakan sering terjadi, berarti fikih itu harus dilemahkan. Pemahaman itu harus dilemahkan. Dan itu yang menjadi titik munaqasyah, titik diskusi fikih ilmiah dalam masalah itu. Ulama-ulama Hambali yakni dalam masalah ini akhirnya memberikan yakni apa ya? Studi kasus masalah ini. Yakni memberikan masalah ini. Yang sangat rujuk itu adalah salah satu di antara ucapan lupa saya, salah satu di antara ulama Syafi'i yang menyelisih pendapat ini. Ini saya dari dulu mempertahankan mazhab itu sampai suatu ketika saya Jumatan. Saya itu Jumatan. Di samping saya ada orang lelap tidur dan orang Jumatan. Kalau pas khotib sedang ngomong kan enggak boleh bangunkan, enggak boleh berbuat apapun. Dia itu harus fokus, enggak boleh ngomong, "Mas, bangun, Mas." Enggak boleh. Oh, Rasulullah mengatakan, "Yani man qala li akhihi uskut faqat laha." Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya, "Diam, Mas." Dia itu telah Jumatannya sia-sia. Jadi harus benar-benar serius mendengarkan khutbah. Ngelirin kancane turu warno wae. Biarin aja. Ya, dari tidur. Tengah-tengah khutbah saat tidur lelap itu dalam kondisi enggak bersandar, kemudian apa? Dia itu sila keluar kentut dan jelas-jelas itu kentut. Foreign batrok. Ini jelas-jelas kentut. Pada waktu khatib sudah selesai mimbar, selesai khutbah, komat, orang itu bangun. Orang itu bangun. "Akhi, wudu dulu, kamu tadi kentut." "Kok kentut?" "Kok aku enggak kentut?" "Ngentut." Enggak ngentut." Sampai upaya jalan, "Kamu tadi itu ngentut." Saat itu saya mengatakan, "Berarti orang yang duduk dalam kondisi tidur mutamakin amkan itu bisa ngentut." Sesaat itu mendapat beliau dirubah. Jadi berubah. Dan kasus-kasus semacam itu ternyata banyak. Ternyata banyak. Dan Ana sendiri pernah menemukan kasus semacam itu. Jadi teman Al-Furqan ngentut. Jadi ngentut dalam kondisi benar-benar sisa kayak begini. Ini dalam kondisi kayak sisa kayak begini. Dan dia enggak sadar kalau dia ngentut. Dalam arti fikih itu perlu ditinjau ulang dari sisi itunya. Jadi cara menggabungkan semacam itu ternyata enggak sesuai dengan fakta yang ada. Tinggal sekarang bagaimana cara yang lain untuk menggabungkan yakni hadis ini. Mazhab yang lainnya, dan itu mazhab Hambali, mereka mengatakan tidur itu ada dua. Ada tidur mustaghriq, tidur lelap, tidur yang benar-benar hilang yakni kesadaran. Dan tidur yang masih di awal-awal tidur, ngantuk-ngantuk. Tidur masih awal-awal tidur gitu ya, masih yakni setengah sadar enggak sadar semacam itu. Itu namanya mereka mengatakan an-naumul yasir, tidurnya masih ringan. Kalau tidur itu sampai menghilangkan kesadaran, maka itu membatalkan wudu. Tapi kalau tidur itu belum sampai menghilangkan kesadaran total, maka itu tidak membatalkan berwudu. Sekarang permasalahannya, pendapat ini sangat mungkin. Ini kenapa? Karena hadis ini hanya lafadznya hatta takhfiqu ru'usuhum, sampai kepala mereka itu merunduk, dan kepala merunduk itu belum tentu lalap. Belum tentu lalap, bisa jadi jangan tuh. Menek. Perbedaan antara keduanya, tidur lalap dengan tidur enggak lalap itu apa? Ada satu keterangan bagus dari Al-Asfahani rahimahullah. Pada waktu membedakan antara ini, boleh mengatakan bahwa tidur lelap itu man faqada al-dhahir wal batin, al-umur dhahir wal batin. Dan tidur yang yasir itu man faqada al-umur wal batin duna dhahir. Jadi tidur yang lelap itu sudah kehilangan kesadaran perkara maknawiyah maupun perkara yang dhahir. Jadi ceramah tadi, khutbah tadi, dia enggak mudeng sama sekali. Menghilang. Maupun kalau ada ngentut, dia juga enggak sadar. Dia seandainya ngentut, dia seandainya ngompol, itu dia enggak sadar. Maka berarti tidur itu lalap. Kalau sampai bangun-bangunkan, mas, sampai doyak-doyak baru bangun, itu berarti lalap. Itu yang membatalkan wudu. Tapi kalau seandainya dia itu ini, seandainya ya dia itu tidur ini terus, nah itu berarti gerakan dohirnya itu dia masih sadar. Meskipun kalau setelah Jumatan dia tanya, "Mas, khutbah mau apa?" Jadi khutbah pemahaman itu perkara batin, perkara maknawi. Adapun dia mau jatuh itu perkara dohir. Tatkala dia mau jatuh, itu masih sadar. Itu berarti naum yasir, naum yang ringan. Tapi ini, dia hanya kehilangan pemahaman khutbah tadi. Tidur yang itu tidak membatalkan wudu dan pendapat ini yang nampak bagi saya. Dan pendapat ini yang zahir yang dibagi bagi saya. Kenapa? Karena tidur yang ringan itu dia dipastikan insya Allah masih sadar dia itu kentut ataukah tidak saat itu. Wong dia itu seandainya kentut itu sadar. Wong dia mau ke belakang sadar kok. Ini mau begitu itu sadar. Wallahu yani alam. Itu pendapat yang paling nampak dalam masalah ini. Wallahu alam berkaitan dengan masalah yani tidur ini. Meskipun para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yani para ulama kita berselisih panjang mengenai masalah tidur ini, apakah itu membatalkan wudu yani ataukah tidak. Tapi itu pendapat yang paling kuat insyaallah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini juga memberikan pemahaman kepada kita bahwasanya salat isya itu boleh ditunda. Salat isya itu boleh ditunda. Kalau antara azan dan qomat itu hanya 7 menit, 10 menit, enggak mungkin mereka itu sampai tidur. Para sahabat. Enggak mungkin mereka itu sampai tertidur. Sampai mereka tertidur itu menunjukkan bahwasanya Rasulullah datangnya lama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu datangnya lama. Jadi salat isya itu satu-satunya salat yang boleh ditunda. Yang boleh untuk ditunda. Tapi ditundanya salat itu bukan berarti azannya ditunda. Jadi azan tetap pada waktunya, sholatnya, qomatnya yang ditunda. Pemahamannya kalau zaman sekarang, kalau ada taklim, ada taklim misalkan taklimnya batal maghrib dimulai, yani kemudian nembus waktu isya, itu kayak mau kodima turun inti materi. Nembus isya itu saya mau kodima turun inti materi. Yani materi tanya sama Ustaz, Ustaz masih berapa lama materinya? Satu jam masih nyampe. Waduh, satu jam. Ya berarti azan dulu. Setelah azan monggo kerso. Monggo kerso terserah. Maksudnya kalau azan terus qomat, terus sholat, terus ba'diyah, lanjutkan taklim, monggo. Atau kalau dibalik, azan langsung lanjutkan taklim, nanti selesai taklim jam 9, ngono ya. Baru kemudian qomat, terus sholat isya, maka juga tidak apa-apa. Ini itu juga masalah dan itu hukum khusus untuk sholat isya, hukum khusus untuk sholat isya, nggak berlaku untuk sholat yang lainnya, nggak berlaku untuk sholat yang lainnya. Jangan ngono ya, mantenan bar duhur anak IP teko jam 2:30, nah IP datang jam 2:30 baru datang misalnya itu, terus waktu nembus waktu isya azan berhenti sih ini sambutan manten laki-laki nunggu ya keluarga manten berhenti atau azan. Bar azan lanjut nih raulah ya barannya lanjut nih. Tutup dulu acara matenan itu, sholat teruskan lagi. Nih, tutup dulu acara matenan itu, sholat teruskan. Nih, teruskan lagi. Kenapa? Asar nggak bisa ditunda. Asar itu nggak bisa ditunda-tunda. Beda dengan kalau sholat isya. Jadi beda dengan sholat isya. Seandainya ada kasus matenan dilakukan Mbak Tamaharib. Yo, teman-teman matenan Mbak Tamaharib. Yo buat ya pada isya ngono lho. Ini pada maghrib itu mantenan, itu langsung mulai. Pada maghrib karena akadnya sudah tadi sebelum maghrib. Pada maghrib itu tinggal walimahnya. Dan karepe enggak malam-malam. Boleh enggak pada waktu azan? Pada waktu azan berhenti. Terus bablas. Nanti sholatnya ditunda. Pulih. Ini itu boleh dilakukan kalau tidak memberatkan apa? Jamaah, dan dalam waktu sesekali itu enggak ada masalah. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah melakukan hal tersebut. Yang berat itu kan kalau tiap saat, tiap malam, tiap hari sholatnya jam 10 malam, itu sih ngabot. Tapi ini sesekali itu enggak ada masalah. Sesekali gambarannya itu ngecor masjid, ngecor masjid. Ngecor itu kalau ditunda lama kan jelek, apalagi kalau ngecor atap. Itu kan bisa jadi tempat merembesannya air. Itu kan harus nyambung. Ya itu harus nyambung. Cor dimulai ini Pak Tamarik. Ini dia kebetulan truk itu toko Pak Tamarik. Cor itu loh. Oh itu ini Pak Tamarik mulai azan, setelah salat maghrib langsung mulai azan. Azan kemudian langsung bablas lagi, nanti jam 9 selesai ini adus baru salat. Sesekali enggak ada masalah. Untuk kasus sholat apa? Isya. Untuk kasus sholat isya. Tapi adanya jadi itu udah jam 09.00. Gue ngomong sama masyarakat gue bingung. Kelapa ya. Ini azan tetap ini azan. Itu tidak memberatkan kalau sesekali. Tapi kalau setiap hari itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW pada waktu beliau sholat, kemudian sholat isya jam 10 malam itu, beliau kemudian keluar selesai sholat beliau mengatakan laula an asyukau ala ummati la ana hadza waqtuha. Kalau tidak memberatkan umatku, ini sebenarnya waktunya sholat isya. Yang paling baik itu waktu sholat isya itu sekarang ini, kalau dilakukan berjamaah. Ini, tapi kalau malam-malam dewian yo jo. Ya. Kalau dilakukan dengan berjamaah dan tidak memberatkan pada umat, dan saya yakin memberatkan. Makanya Rasulullah sholatnya di awal waktu. Wallahu a'lam. Dan ini hanya berlaku untuk sholat isya. Yang kedua ya, ikhwan, hadisnya juga menunjukkan kepada kita imam itu imam tetap kalau masih bisa ditunggu, maka ditunggu. Jangan main serobot. Jadi ojo ana wong ngunku ya budal ning masjid, kesusu arepe kemana, toko-toko langsung komat. Ngono padahal dia enggak sing komat. Ini, napa Mas Komat? Aku arepe ning pasar. Sampai ning pasar kok ngurusi komat. Ini, bukan urusan dia untuk komat, urusan dia sibuk ke pasar cari masjid yang lain enggak cepat. Jadi masjid kan macam-macam, kalau urusin cepat, urusin lambat, urusin ekspres, urusin ini terlambat, ini yang lain-lain. Jadi kalau kita di sana kondisi mendesak mau berangkat kemana atau mau ada urusan apa, kemudian pengen sholatnya cepat, mana enggak sholat di Al-Furqan, cari masjid lain. Karena masjid lain wis selesai sholat, Al-Furqan itu rata-rata durung komat. Ini kenapa? Nunggu santri sama kayak antri wudu itu kan lama. Ini itu lama. Jadi rata-rata masjid lain sudah selesai sholat, kita itu belum komat. Jadi ya kecuali maghribnya memang agak dipercepat. Jadi karena itu cari masjid lain yang cepat, jangan kemudian ganggu. Jadi kondisi masjid itu karena dia yang cepat. Tapi yo boy imami sadar diri. Jadi ini imami kira-kira lambat, mungkin yo telepon batali kayak atau apa gitu, sehingga tidak memberatkan. Karena kondisi imam zaman sekarang bukan kayak zaman Rasulullah SAW. Zaman Rasulullah kalau semua ini protes. Ini Rasulullah SAW terlambat selama apapun gak ada yang berani protes. Rasulullah salah kalau semua ini wani ingatkan. Ini imam sekarang terlambat setengah jam menunggu Senin ini sama. Wallahu a'lam. Nah, ini dua fikih tambahan berkaitan dengan hadis ini. Intinya yang pendapat yang lebih saya kuatkan dalam masa ini, wallahu a'lam, wudu itu tidur itu ada dua, tidur yang lelap yang sampai kehilangan zahir dan batin, itu yang membatalkan wudu. Adapun tidur yang siang ngantuk atau awal-awal wudu yang hanya kehilangan umur dan batinah perkara batin tapi tidak kehilangan kesadaran dalam perkara yang zahir, maka itu tidak membatalkan wudu. Wallahu a'lam bishawab. Tahih subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabahu dahma ba'd. Para ikhwah, ada beberapa pertanyaan. Satu, tentang jasa titip, si A nitip pada si B untuk belikan batik di Solo. Ada dua alternatif. Yang pertama, si A nitipkan uang sebelum B beli. Yang kedua, si B belikan dulu lalu diganti A saat bertemu. Agar aman, apa yang dilakukan? Perhatikan Ustadz, tentunya agar bisa ambil keuntungan dan bebas riba. Dan bebas riba. Ada beberapa yakni kemungkinan yang bisa diambil. Yang pertama bisa dilakukan dengan baik salam, jual beli pesan. Si A itu pesan sama si B, yakni barang, spesifikasinya barang batik, yakni merek ini, ukurannya begini, begini, begini, begini. Si B itu sudah tahu harga, yakni maka dia itu langsung menetapkan harga, harga ini semacam itu. Lalu si A nge-cash di depan, lalu si B nanti carikan barang, dan dia pada waktu menetapkan harga itu sudah menghitung dengan keuntungannya. Tidak menghitung dengan keuntungannya, si A langsung nge-cash. Dengan nge-cash itu dia nanti disepakati 2 hari lagi, 4 hari lagi, bulan lagi, 3 bulan lagi untuk diberikan kepada si A dengan kesepakatan diambil atau diantar, itu tergantung kesepakatan, itu enggak ada apa-apa, itu namanya bai'us salam. Dan bai'us salam ini punya syarat, yakni pemesan harus cash depan. Pemesan itu harus cash depan, dan syaratnya lagi adalah barang itu mempunyai kriteria yang jelas. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, bisa dilakukan hukum ujrah. Hukum ujrah itu A ngomong sama si B, B kamu kan mau ke Solo, tolong nanti mampir ke pasar apa jenenge, pasar Klewer ya, jadi pasar Klewer carikan batik ini, ini, ini, ini, ini uangnya, dan uang itu gak harus pasti, dan B itu gak mesti harus tahu harga, ini uangnya, nanti kamu saya beri upah sekian, atau per kodinya saya kasih upah sekian, per bijinya saya kasih upah sekian. Jadi yang kalau semacam ini, maka yang terjadi si B nggak boleh memberikan, jadi tidak boleh memberikan selisih harga. Dia itu harus memberikan harga apa adanya yang ada di pasar Klewer, karena status dia itu bukan penjual, status dia itu ajir, status dia itu adalah yang dimintai orang yang diupah, yang diwakili untuk membelikan. Ya dia dapat diskon sekian, ada keringanan, ada diskon, ada ini, semuanya milik A. Dia itu punya hak untuk mendapatkan ujroh, dia itu punya hak untuk mendapatkan gaji, upah dari dia berangkat, dia pulang, dan macam-macamnya. Jadi itu cara yang kedua, dan itu bebas dari riba. Kenapa? Tapi itu syaratnya itu si B jangan mengatakan ini harganya di sana misalkan itu, terus oleh diskon. Diskon itu bukan miliknya si B, diskon itu milik si A. Jadi milik si A. Yang ketiga yang bisa dilakukan, ini adalah nyetok barang. Jadi itu yang sering saya katakan dengan ini al-amir li syira, gitu ya. Jadi A ngomong sama si B, saya butuh barang batik ini. Kamu bisa nyediakan enggak? Saya butuh sebulan lagi. Insyaallah saya bisa nyediakan. Tak akad awal cuma sampai pada titik itu, belum ada akad jual beli. Nyediakan barang. Si B itu janji akan nyetok barang. Kalau barang sudah datang, maka si B hubungi si A, barangnya sudah datang, silakan di sini. Baru kemudian terjadi transaksi jual beli. Dan transaksi jual beli dilakukan saat pertemuan kedua, bukan saat pertemuan yang pertama. Jika cocok, lanjutkan beli. Jika enggak, ya enggak ada pemaksaan. Kalau kemudian ada masalah, si B nanti kan rugi Ustaz. Kalau enggak jadi beli, dia bisa bersyarat dengan via distributor yang pertama. Dia bisa bersyarat, nanti ini mau saya jual lagi. Belum tentu nanti yang menginginkan itu cocok. Kalau cocok ya sudah, kalau enggak cocok saya minta waktu 1 bulan atau 2 bulan dari sekarang. Kalau nanti saya ternyata yang mau beli itu enggak jadi beli, ya boleh saya kembalikan. Itu namanya khiyar syart. Ini khiyar syart. Bisa 1, bisa 2, bisa 3 opsi, sehingga orang itu tetap B itu tetap dapat keuntungan, entah nanti keuntungannya dari jual beli, entah keuntungannya dari ujroh, tapi yang penting tidak ada kasus riba dalam masalah itu. Wallahu a'lam. Baik. Yang kedua, jika imam tasyahud akhir dan duduk tawarruk, sedangkan makmum belum waktunya tasyahud akhir karena masbuk, bagaimana cara duduk dan bacaan tayamum? Ana secara pribadi, yakni ana secara pribadi, duduknya makmum, duduknya dia, bukan duduknya imam. Kalau ada imam, ada makmum masbuk. Makmum sudah, imam sudah rakaat yang keempat, dia masih rakaat yang kedua. Dia masih rakaat yang kedua, maka makmum duduk dia, bukan duduknya imam, bukan duduk tawarruk tapi duduk iftirash. Ini sebenarnya pecahan kecil dari satu masalah besar, yaitu apabila terjadi perbedaan antara imam dan makmum, apakah makmum mutlak harus ikut imam ataukah tidak? Itu pembahasannya agak panjang sekali. Jadi cara pribadi ana lebih cenderung untuk mengatakan yang imam, makmum itu harus mengikuti imam, itu yang imam melakukan gerakan komando, yang dia itu melakukan memang untuk diikuti oleh makmum. Adapun imam yang tidak melakukan gerakan komando, gerakan pribadi, maka tidak ada kewajiban bagi makmum untuk ikut imam. Bagaimana membedakannya? Kalau semua jamaah sampai ujung masjid itu tahu gerakan imam, itu berarti gerakan komando. Tapi kalau tidak mengetahui kecuali 1-2 orang yang ada di belakangnya, berarti itu bukan gerakan komando. Contoh, tatkala imam sujud, kemudian dia mengatakan Allahu Akbar, duduk, itu jadi ujung masjid tahu kalau imam sekarang sedang duduk, meskipun dia tidak melihat. Maka gerakan imam itu gerakan komando. Tapi imamnya itu duduk iftiras, duduk tawarruk, duduk ini, duduk itu. Siapa yang tahu? Kecuali satu dua orang di belakangnya. Berarti gerakan itu bukan gerakan komando. Tatkala itu makmum melakukan gerakan dia sendiri, bukan gerakan imam. Wallahualam. Masalah itu panjang. Ini perinciannya agak panjang. Apakah hal-hal di bawah ini ada zakatnya secara khusus? Dan bagaimana nisab dan haulnya? Rumah yang dikontrakkan dengan pembayaran tiap tahun, tiap satu atau dua tahun. Rumah yang dikontrakkan, rumahnya tidak ada zakat. Yang ada zakat itu uang kontrakan. Uang kontrakan kalau sudah dia terima, gabungkan dengan uang-uang yang lain, kemudian dia zakati dan mengikuti zakat uang. Nisabnya nisab uang, haulnya haul uang. Kamar yang dikoskan dengan pembayaran tiap bulan sama persis. Aset kamar enggak ada masalah, enggak ada zakat. Tapi yang dizakati adalah nilai kos. Jadi sudah dibayar per bulannya, uang itu digabungkan dengan uang yang lain kemudian dizakati dengan zakat uang. Rumah dan tanah yang kosong, baik yang dibiarkan kosong atau belum laku dijual dan dikontrakkan. Ini perlu diperinci, dikontrakkan atau dijual. Kalau dikontrakkan, uang tanah itu dikontrakkan, maka kembali pada hukum tadi. Kalau dijual, yani, karena ada tiga kemungkinan, dibiarkan kosong, dijual atau dikontrakkan. Kalau dibiarkan kosong, dibeli kemudian dibiarkan kosong, maka tidak ada hukum. Yani, tidak ada hukum zakat. Kalau dikontrakkan, kembali pada hukum tadi. Kalau dijual, itu yang ada hukum. Dijual dalam arti dia itu niat menjual, dan memang yang namanya menjual itu ada dua hukum, ada dua syarat. Yang pertama ada niat, yang kedua ada amal. Niat itu dia niat memang menjual, yang kedua ada amal. Amal itu ya pasang status, pasang iklan, woro-woro dan macam-macam itu ada amal. Maka sejak dia niatkan dan sejak dia amalkan menjual, maka barang itu menjadi aset barang perdagangan. Dan kalau sudah menjadi barang perdagangan, maka ada zakat-zakat perdagangan. Piutang, ada orang hutang ke kita. Piutang itu ada dua. Yani saya punya uang dihutang sama orang lain. Apakah saya hitung sebagai uang saya atau tidak? Piutang itu ada dua. Ada piutang yang diharapkan balik. Ada piutang yang enggak diharap-harap balik. Piutang yang diharapkan balik itu diutang sama orang yang mampu mengembalikan dan orangnya thiqah, terpercaya, bisa mengembalikan. Maka itu diutang, itu dianggap sebagai harta kita. Yang kedua, piutang yang tidak diharapkan balik. Misalkan diutang oleh orang yang sekarang sedang bangkrut. Diharap-harap balik enggak bisa. Atau kabur malahan. Atau orang itu terkenal enggak mau bayar utang gitu, maka dianggap uang hilang. Dianggap uang hilang dan tidak dihitung dalam harta, tidak dihitung dalam harta yang dizakati. DP haji yang sudah disetorkan berangkat masih bertahun-tahun lagi. DP haji itu ada dua. Yang pertama, orang yang nyicil. Biasanya kan sebagian orang yang ekonominya kurang mampu banget gitu ya, kan nyicil gitu ya, nyicil sampai nanti angka 25 juta baru disetorkan. Kalau belum sampai, belum disetorkan, masih nyicil gitu ya, meskipun gak bisa diambil, maka itu uang dia, karena masih dalam rekening dia dan belum disetorkan. Itu masih uang dia dan digabung dengan rekening yang lain, uang-uang dia yang lain. Yang kedua, apabila sudah disetorkan, maka itu sudah bukan uang dia. Uang itu sudah masuk ke rekening Kemenag Pusat dan dia sudah mendapatkan haknya, mendapatkan porsi haji. Uang itu sudah bukan uang dia, meskipun 20 tahun lagi baru berangkat, uang itu sudah bukan uang dia. Jadi uang dia, kalau memang setelah 25 juta dia setorkan, dia tidak menginginkan nanti kalau waktunya kemudian dia gak punya uang, kan masih sekitar nambah 10-15 juta toh. Dia tidak punya uang, akhirnya dia tetap nyicil setiap bulan 500 itu. Jadi ternyata 2 tahun kemudian sudah terkumpul misalkan 10 juta. Dia masih berangkat 20 tahun lagi, maka yang 10 juta itu dianggap uang dia karena belum dia setorkan. Ini yang tidak dianggap uang dia adalah yang disetorkan tadi, yang dengan itu dia mendapatkan porsi haji. Wallahu a'lam. Deposito misal hanya bisa ditarik 3 atau 5 tahun ke depan. Iya, itu uang dia. Toh uang dia. Mau ditarik 5 tahun kemudian, ditarik apa? Itu mirip-mirip dengan piutang. Yang penting uang itu tetap adalah uang dia. Wallahu a'lam. apakah jika saya membaca kitabullah lalu setelahnya saya membaca terjemahan yang telah saya baca dan tidak sekalian membaca kitab tafsir rujukan seperti kitab Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir, apakah sudah termasuk dalam tadabbur Al-Qur'an? Iya, sudah termasuk. Karena terjemahan itu adalah tafsir singkat. Ini tafsir singkat dari Al-Qur'anul Karim. Tidak ada kewajiban orang itu harus membaca tafsir Ibnu Katsir. Meskipun yang terbaik itu adalah tafsir yang agak luas, bukan sekedar terjemahan. Tapi kalau sekedar terjemahan itu cukup untuk dianggap sebagai tadabbur yang ringan. Keluarga Ana masih percaya akan tradisi Jawa. Dan jika saya ingin menikah, harus mengikuti tradisi Jawa seperti tidak boleh menikah yang arahnya ngalor ngidul. Ngalor mulon. Saya menentang jika harus melakukan tradisi itu, seumpamanya saya menikah karena takut dosa syirik. Masya Allah. Tapi jika orang itu tidak meridhai pernikahan saya, karena hal itu, lantas bagaimana? Apakah boleh tetap melanjutkan pernikahan? Pertama, kewajiban nanti untuk mendakwahi orang tua sehalus mungkin. Ini Ana langsung ngomong anti, karena yang butuh ridho orang tua ini perempuan. Ini dalam fikih laki-laki itu seandainya dalam kondisi itu nekat nikah itu sah, ya. Tapi wanita kan nggak bisa, karena dia itu harus dapat apa perwalian dari orang tuanya. Dan orang tuanya dalam kondisi semacam itu masih percaya tradisi-tradisi yang semacam itu. Nasihat Ana pertama, solusinya nasihati orang tua bahwasanya itu gini. Kalau terima alhamdulillah, kalau enggak itu yang kemungkinan yang terburuk. Kalau ternyata enggak diterima, maka yang Ana lihat pada diri anti dalam kondisi itu lihat maslahat mafsadah. Kalau memang terganjal itu kemudian enggak bisa nikah, padahal yang ngelamar itu soleh, sudah ikhwan, hanya masalahnya itu aja, nikahlah ini tanpa meyakini itu dan mengingkari keyakinan-keyakinan itu. Yang penting nikah dulu dan sah, kemudian selanjutnya adalah tugas untuk mendakwai orang tua. Karena itu baru menjadi gak boleh kalau ada keyakinan syirik. Tapi kalau kemudian kita terpaksa dan ada masalah lain yang besar, maka lakukanlah hal yang semacam itu. Dan itu yang sering saya katakan pada ikhwan. Kalau kita memahami, kalau kita mendapati ada sebagian ikhwan yang nikahnya itu berbau gak benar gitu ya, jangan langsung dituduh. Kadang-kadang itu terpaksa. Dan saya sering menemukan kasus keterpaksaan semacam itu. Bisa jadi dia satu-satunya anak yang ngaji sak keluarga. Ibu E kejawen, bapak E opong, saudara-saudaranya. Akhirnya pernikahannya penuh dengan yang semacam itu. Mau apa lagi? Colong kita untuk memahami ikhwan yang lain, memahami ikhwah yang lainnya. Meskipun bagi al-akh itu ya, ukhti itu berusaha semaksimal, untuk semaksimal mungkin. Itu yang pertama. Kalau kemudian nanti ngundang ikhwan itu bermasalah, ikhwan ini gak usah diundang. Ini daripada nanti bermasalah. Nanti ini usah nikah oleh seminggu rung minggu sehingga walimah dewi. Ini walimahan diwi khusus ikhwan akhwat, wallahu'alam. Nasihatnya ketika kita setelah Ramadan mengalami futur, dan apakah futur setelah Ramadan termasuk amal-amal yang tidak diterima? Tergantung futurnya. Futur dalam arti tidak kayak Ramadan, semangatnya tidak kayak Ramadan, itu lumrah. Semua orang melakukan itu, sampai para ulama-ulama yang saleh itu melakukan itu. Kenapa? Memang Allah menjadikan Ramadan itu untuk memaksimalkan ibadah. Ini us Ramadan, ya agak menurun itu wajar. Wajar banget. Dan siapa orang yang mampu setahun penuh ibadahnya kayak Ramadan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau maksud dari futur ini meninggalkan total, itu tanda Ramadannya kurang taufik. Saya katakan kurang taufik, bukan berarti Ramadannya gak diterima. Karena Ramadan dengan amal setelahnya itu amal yang terputus. Dalam artian Ramadan bisa jadi terima, tapi kemudian dia itu tidak mendapatkan taufik, entah karena sebab yang ini, sebab yang lainnya. Tapi yang jelas bahwasanya kalau itu terjadi, Ramadannya kurang bertaufik, kurang maksimal, sehingga Allah menghukum dengan cara semacam. Tapi yang anda enggak setuju adalah sekedar menurun dianggap tidak diterima. Itu fatal. Siapa orang yang mampu ibadah? Ini Syawal, Dzulqa'dah, Muharram, Shofar, kayak Ramadan. Nuansanya pun berbeda, kondisi keimanan pun berbeda. Bagaimana jika mertua saya yang terbelit utang riba? Beliau sakit tidak bisa bekerja. Sedangkan aset kos yang jadi jaminan bank tidak dibolehkan dijual. Sedangkan uang hasil berhutang sudah habis. Pertama, nasihatkan untuk banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kasus ini berangkat dari kasus riba. Banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar itu menghapus dosa dan salah satu di antara fungsinya adalah membuka pintu rezeki. Membuka pintu rezeki. Yang kedua, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Kemudian melakukan usaha maksimal untuk mengatasi hal tersebut. Anda tidak tahu apa yang bisa anda lakukan, apa yang bisa antum lakukan dalam kondisi itu. Karena yang bisa dilakukan itu adalah kalau memang itu nanti yang dijadikan pinjaman jaminan bank itu bisa ditarik, entah bagaimana caranya, itu yang terbaik. Tapi usaha zahir itu bisa dipikirkan oleh masing-masing orang. Tapi usaha batin itu yang lebih dikedepankan dalam kasus semacam ini. Berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengurai kasus riba, karena saya khawatir tertutupnya rezeki ini karena yang bencana riba yang terjadi sebelumnya. Ini banyak istighfar, tekad untuk tidak terjerumus dalam riba. Kemudian ini banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan usaha yang pertama adalah lepaskan diri dari jeratan riba. Kemudian baru berusaha yang lainnya. Selagi masih ada jeratan riba itu berat. Itu sangat berat sekali. Ini karena tantangan Allah berat bagi orang-orang yang terjerumus dalam kasus-kasus ribawi. Wallahu a'lam, insyaallah Subhanahu wa taala ini yang bisa kita bicarakan pada pertemuan kita, insyaallah kita lanjutkan pada waktu-waktu yang akan datang biiznillah subhanahu wa taala. Sallallahu wasallam wa barakan bi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.